إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, tidak henti-hentinya al-fitan, berbagai fitnah datang silih berganti menimpa umat. Tidak ada satu generasi pun, tidak ada satu zaman pun yang akan terbebaskan dari fitnah. Fitnah ini menimpa dunia mereka, negeri mereka, iman dan akidah mereka. Pergi yang satu, datang yang berikutnya. Belum tuntas, fitnah yang sedang terjadi telah mengancam fitnah yang berikutnya. Demikian ketentuan Allah Jalla wa'ala yang maha hikmah dalam menentukan segala ketentuan takdirnya. Allah Al-Alim yang maha berilmu atas segala sesuatu, menentukan segala takdirnya dengan ilmunya. Allah Azza wa Jal yang maha mutlak kehendaknya, tak seorang pun dan tidak ada satu pihak pun yang mampu mencegah, menghalangi masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Maka kita sebagai mukminin, yang pertama adalah wajib beriman dengan segala catatan takdir Allah, dan bahwasanya Allah menentukan segala sesuatu tersebut dengan ilmunya yang maha luas dan tak terbatas, dan bahwasanya Allah Azza wa Jal menentukan segala takdirnya yang akan terjadi di alam semesta ini berdasarkan hikmah. Tak sebuah kejadian yang Allah tentukan luput dari hikmah. Allah Al-Hakim, Al-Alim, As-Sami' yang maha mendengar segala sesuatu, Al-Basir, yang maha melihat. Allah Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin, Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kokoh dalam segala urusannya. Dan wajib pula kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi, pasti terjadi. Dan tidak akan luput kepada siapa takdir tersebut mengenai. Ar-Rasul alaihi salat wassalam mengatakan, "La ta'lam halawatal iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak." Sungguh engkau tidak akan mampu mengenali, tidak akan dapat mengenali rasa manis keimanan. Keimanan itu memiliki rasa yang manis dan indah. Sungguh engkau tidak akan mampu merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwa apa yang telah ditentukan untuk menimpamu pasti akan menimpa dan tidak akan luput. Dia yakin bahwa semua musibah yang menimpa, sebuah fitnah atau semua fitnah yang datang mengenai suatu kaum, mengenai sebuah pribadi, semua itu tidak akan luput dan semua itu telah didahului oleh catatan takdir Allah Azza wa Jal. Wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan sungguh engkau tidak akan mampu mendapatkan, merasakan manisnya iman sampai engkau beriman dan berkeyakinan bahwasanya apa yang ditentukan tidak mengenai engkau, tidak akan menimpa dirimu, pasti tidak akan menimpanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama wajib diyakini terkait dengan berbagai al-fitan yang tidak akan berhenti sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, seorang mukmin wajib untuk beristianah kepada Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan dalam bentuk hidayah, dalam bentuk iman dan taufik, istiqamah, berlindung kepada Allah dari kemungkinan fitnah menimpa dirinya sehingga dia jatuh dalam kesesatan. Doa dan isti'adzah ini, al-isti'anah, permohonan pertolongan dan al-isti'adzah kepada Allah dari berbagai fitan, merupakan perwujudan dan bukti konkret sikap tawakal kita kepada Allah. Di antara bukti tawakal kita kepada Allah adalah memperbanyak doa. Allahumma inna na'udzu bika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah, baik yang nampak, terlihat, terdengar dan mudah diantisipasi, ataupun fitnah yang tidak nampak, yang samar dan sulit untuk segera dikenali oleh kebanyakan manusia. Demikian seorang mukmin menjalankan perintah Nabi untuk memperbanyak al-isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah. Jangan bertawakal kepada dirinya, jangan bertawakal kepada ilmunya, jangan bertawakal kepada guru dan ustadznya atau syekhnya, jangan bertawakal kepada hafalan Qur'annya, dan seterusnya. Bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri kepada Allah dalam meraih segala keinginannya dan berlindung dari segala yang dia benci, maka sungguh Allah yang mencukupinya. Sebaliknya, Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah serahkan kepada dirinya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alayh hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah akan membiarkan kalian, wahai kaum mukminin, di atas kondisi yang kalian berada ini, tanpa terpisahkan mana orang-orang yang baik dan mana yang jelek. Pasti akan datang fitnah, musibah, ujian yang hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai terpilahkan, terpisahkan, terbedakan antara al-khabith, orang yang jelek dalam akidahnya, jelek dalam manhajnya, jelek dalam akhlaknya, dengan at-tayyib, orang yang baik, yang jujur, benar, istiqamah di atas akidah, iman, manhaj, ibadah. Prosesi ini terus berlanjut, tidak akan berhenti, yang Allah sebutkan dalam ayatnya ini dan berbagai ayat lainnya yang semisalnya, yang tidak cukup waktu untuk kita membahasnya satu persatu. Dan kita sekarang, kemarin, besok akan terus melalui proses ini. Kalau tidak sedikit orang yang sebenarnya telah dibukakan pintu ilmu untuknya, pintu fikih untuknya, namun dia jatuh dalam penyimpangan, kesesatan dan bid'ah. Lalu bagaimana dengan seorang yang jahil, seorang yang tidak menyibukkan diri dalam thalabul ilm? Maka dari itu, di antara asbabun najah wal istiqamah, di antara sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan dari fitan dan istiqamah di atas iman, adalah thalabul ilmi. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, dan di antara kebaikan itu adalah as-salamatu minal fitan, selamat dari berbagai fitnah. Maka kata Rasulullah, yufaqihu fid din, pasti Allah akan menjadikan dia faqih, berilmu tentang urusan agama ini. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, al-fitan tamuju mawjal bahar. Fitan itu berdatangan, berderu-deru, silih berganti bagaikan badai di lautan. Di antara fitan, saya katakan di antara al-fitan, bukan satu-satunya al-fitnah, bukan fitnah satu-satunya, tapi di antara al-fitan, karena al-fitan itu ada di tengah-tengah kita, ada di depan kita, di belakang kita, kanan kita, kiri kita, al-fitan itu terus mengintai. Tinggal siapa yang Allah kehendaki untuk selamat, keluar dari dunia ini dalam keadaan istiqamah di atas iman dan akidah. Barakallahu fikum. Di antara fitan yang terjadi di zaman ini adalah fitnah yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin dan ahli sunnah di negeri Yaman dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya fitnah yang terjadi sekarang ini telah didahului oleh beberapa mukaddimah, prolog, tamhid, yang pada proses mukaddimah itu sudah berguguran berbagai pihak. Maka Penting untuk selalu diingatkan ayyuhas salafiyun, bahwa di antara asbabun najati, di antara sebab-sebab keselamatan dari fitan adalah ar-ruju' ila kibaril a'immati wal ulama. Mengembalikan urusan permasalahan yang terjadi ini, jawaban dan kesimpulan hukumnya kepada kibarul ulama. Kibarul ulama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu Allah letakkan bersama dengan ulama kibar di antara kalian. Barakah ilmu, barakah fatwa, barakah jawaban terhadap tantangan peristiwa yang terjadi ada pada kibarul ulama, Allah letakkan bersama mereka. Barang siapa yang ingin mencari barakah ilmu, barakah fatwa, barakah kesimpulan-kesimpulan hukum, istimbat dan istihad, maka kembalikan kepada mereka dan sabarlah dalam menjalani fatwa mereka. Menjalani fatwa mereka bukan tanpa tantangan, bukan tanpa bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita, bukan pula tanpa syubhat-syubhat yang akan menggoyahkan manhaj kita. Barakallahu fikum. Butuh kesabaran dan harus sabar. Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bi walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumusyaitan illa qalila. Allah dalam ayat ini mencela orang-orang yang suka berkomentar naam ketika datang sebuah peristiwa fitnah atau ujian, baik itu peristiwa atau berita yang menjanjikan keamanan, kesejahteraan bagi umat Islam dan negerinya, keburu berkomentar, menilai, bersikap, menyebarkannya, berafiliasi. Kecemasan bagi umat Islam, akidah mereka, atau mengancam negerinya. Juga demikian, haula terburu-buru mendahului orang-orang dan pihak-pihak yang Allah beri hak untuk berbicara, mendahului dengan bentuk tidak mengembalikannya kepada mereka. Maka Allah dalam ayat ini mencela orang-orang tersebut. Barakallahu fikum. Banyak alasan, banyak syubhat yang ujung-ujungnya tidak mau beramal dengan ayat ini, tidak mau kembali kepada al-akabir minal ulama. Ada syubhat yang mengatakan kita penduduk negeri ini lebih tahu tentang negeri kita. Tujuannya adalah menolak fatwa ulama, bahwa ahlu Makkah adra bi syi'abiha wa ahlul baiti adra bima fihi. Bahwasanya penduduk sebuah negeri itu lebih tahu tentang negerinya, dan penghuni sebuah rumah, pemilik sebuah rumah lebih tahu tentang kondisi dan seluk beluk rumahnya. Memang benar demikian. Namun ketika kaidah ini digunakan untuk menutupi sebuah kebatilan, untuk mengemasi, memberi cover sebuah ambisi, sebuah kesombongan, sebuah hasad, sebuah kezaliman, maka itulah kebiasaan al-Yahud wan Nasara yang kita ditahdir oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mengikuti jejak langkah mereka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Minta tolonglah kepada Allah untuk beramal dengan ayat yang sedang kita bahas. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan fitnah yang terjadi atau peristiwa dan berita yang datang tersebut kepada Rasul, dan Rasul telah tiada, kepada sunnahnya, kepada ahli waris para Rasul, warasatul anbiya, yaitu para ulama, yang Rasulullah menyatakan al-ulama'u warasatul anbiya, wal-anbiya'u la yuwarrithuna dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma. Para pewaris-pewaris Nabi yaitu ulama, al-kibar, terkhusus dalam hal ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini untuk mengembalikan kepada Rasul dan ulil amr. Ulil amr di sini terdepan dan utama dilakukan, maka Allah mengatakan la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Pasti orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk beristihad dan beristimbal, pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan, kecuali sedikit di antara kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat baik-baik ayat dan hadis yang baru saja kita sebutkan. Karena fitnah tidak berhenti yang kemarin kemudian hari ini tiada. Fitnah tidak akan berhenti hari ini yang sudah terjawab oleh kibarul ulama kemudian besok tiada. Yang lolos kemarin dari fitnah dan selamat belum tentu selamat pada hari ini. Yang selamat pada hari ini dari al-fitan belum tentu dia selamat besok. Barakallahu fikum. As-sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud, dalam salah satu athar dan nasihat beliau kepada umat ini, beliau mengatakan la yazalun nas fi khair ma akhadul ilma an akabirihim wa idha akhadu an asarihim asagirihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kemuliaan dan kebaikan. Kemuliaan akidahnya, kemuliaan imannya, kejayaan negerinya, persatuannya, ibadahnya, selama mereka mengambil ilmu atau fatwa dan bimbingan dari kibarul ulama di tengah-tengah mereka. Ibnu Mas'ud menasihati sebagai bentuk penerapan hadis-hadis Rasul dan sekaligus pengalaman yang beliau hadapi, bahwa banyak orang binasa ketika meninggalkan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip ahli sunnah dan salafiyah ini. Barakallahu fikum. Ada lagi syubhat yang sengaja digunakan untuk mengemas kebatilan, menolak fatwa ulama. Ada yang mengatakan kalau Syekh Masya Allah dia seorang yang alim, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, pembisik-pembisik Syekh ini yang jelek, yang membawa berita-berita tidak sesuai dengan realita. Subhanallah. Kibarul ulama yang kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka, Anda menilai dan menyikapi majlis dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan seperti itu? Ya, memang benar Syekh bukan seorang nabi yang menerima wahyu. Tetapi ketika beberapa masyayikh dan berita-berita itu telah ditatsabbut atau tabayyun, dan masyayikh kita walhamdulillah adalah orang-orang yang sangat berhati-hati menerima berita. Mereka selalu meminta bukti-bukti, tidak sembarangan di dalam berfatwa. Itu sebagai realisasi dari firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, takut untuk berfatwa sembarangan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Ar-Rasul mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum, bahwa barokah itu Allah letakkan bersama ulama kibar di antara kalian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sungguh orang-orang yang mengatakan demikian, yang menuduh masyayikh atau orang-orang di sekitar masyayikh adalah orang-orang yang tidak bertasabut dalam menyampaikan berita atau majlis-majlis masyayikh dipenuhi dengan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak pernah tahu atau mencium aroma indah dan nikmat majlis-majlis ulama. Dia mengira majlis ulama seperti majlis warung kopi dia duduk. Dia mengira majlis ulama orang-orang yang takut kepada Allah sama seperti majlis dia duduk begadang dengan temannya semalaman suntuk. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, ketika umat ini sudah mengambil ilmu atau fatwa dari selain al-akabir yaitu al-asagir, baik al-asagir di sini dari kalangan ahlul batil atau orang-orang yang memang memiliki ilmu tetapi dia tidak tergolong kibar, belum kokoh keilmuannya, walaupun dia bisa mengajar, memberikan ta'lim di berbagai bidang. Kalau dia tidak tergolong al-akabir, ketahui bahwa barokah belum bersamanya. Maka kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang apabila umat ini telah mengambil ilmu atau fatwa dari mereka ini, al-asagir, maka umat ini akan binasa. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi di negeri Yaman sebenarnya sebuah proses yang panjang, yang sebenarnya ulama sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Nah, namun banyak pihak, dari pihak-pihak yang telah diposisikan sebagai masyayikh, dari pihak-pihak yang di negeri Yaman diposisikan oleh mereka sebagai ahlul ilm. Naam, tidak mau mendengarkan nasihat ulama, mentakwilnya dengan berbagai takwil, menampakkan seolah-olah dia sebagai seorang yang bijak, tidak membantah ulama, diam dalam muhadharahnya, tidak pernah menyinggung Syekh Fulan atau Syekh Fulan. Bahwa Syekh kami seorang yang hakim, seorang yang bijak, tidak mudah emosi. Masya Allah, sikap emosional yang dikemas dengan seolah-olah tenang dan bijak. Wahai ahli sunnah, kunu futana, jadilah orang-orang yang cerdas di bawah bimbingan ilmu, di bawah bimbingan ulama. Sebagaimana kita akan membacakan pada kesempatan hari ini fatwa al-akabir minal ulama. Di antara fatwa tersebut adalah fatwa Al-Syeikh Al-Allamah Salih Al-Luhaidan, salah satu ulama kibar di masa ini, mantan ketua majlis Al-Qadha di Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah, yang umurnya sekarang hampir menginjak 90 tahun. Kemudian pula fatwa Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Kemudian juga fatwa Syekhina Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Kemudian beberapa ulama lainnya. Menyikapi apa yang terjadi di negeri Yaman dari pemberontakan kaum Syiah Rafidah Al-Hawathah, atau sering kita mendengarnya dengan Al-Huthi, kaum Syiah Rafidah Al-Kuffar. Nah, yang telah melakukan pemberontakan kepada Waliul Amr Muslimin di negeri Yaman, kemudian membunuhi kaum muslimin, menghancurkan masjid-masjid muslimin, wanita-wanita muslimah, menjatuhkan harga diri kaum mukminin. Kaum Syiah Rafidhah yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam 72 golongan, karena 72 golongan yang disebutkan dalam hadis tentang iftiraqul ummah adalah al-firaqul islamiyah. Kelompok-kelompok yang masih dalam koridor keislaman. Bukan Syiah Rafidhah. Karena mereka adalah kuffar. Nah, bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Jawabannya, kembalilah kepada ulama. Mintalah bimbingan mereka. Dengan izin Allah, selamat. Di antara fatwa yang bisa kita baca pada hari ini, yang pertama adalah fatwa Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang beliau keluarkan untuk yang kesekian kalinya, dan yang terakhir ini adalah pada tanggal 5 Jumadal Akhirah atau 4 hari yang lalu tepatnya, 1436 Hijriah. Beliau mengatakan, Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd, fa inni uwajjihu hadhihi an-nasihata lish-sha'bil yamani an yuqatila ha'ula'i ar-rawafid a'da' Allah wa a'da' rasulihi wa a'da' as-sahabah الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفون القرآن الكريم ويطعنون في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sungguhnya aku mengarahkan nasihatku ini untuk rakyat Yaman, sekali lagi untuk rakyat Yaman, agar mereka berperang berjihad melawan kaum Syiah Rafidhah, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, dan para musuh nabinya, dan mereka adalah musuh-musuh para sahabat Rasul. Sementara Muhammad al-Imam menandatangani pernyataan bersama kaum Syiah Rafidhah, pernyataan atau dokumen perjanjian persaudaraan dan hidup berdampingan dengan kaum Syiah Rafidhah, mengatakan bahwa Rabb kita satu, Nabi kita satu, musuh kita satu, Al-Quran kita satu. Sementara ulama kibar dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa berbeda Tuhan kita dengan Tuhan kaum Syiah Rafidhah, berbeda Rabb kita dengan Rabb kaum Houthi, berbeda pula Al-Quran kita dengan Al-Quran mereka, musuh kita pun tidak sama dengan musuh mereka. Musuh mereka adalah para sahabat, sementara sahabat adalah orang yang paling kita cintai dari umat ini. Barakallahu fikum. Musuh mereka adalah para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, sementara kita meyakini para istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ahlul jannah, yang Allah ridai mereka semuanya dan Allah pilih mereka sebagai istri nabinya. Barakallahu fikum. Al-Quran kita pun berbeda dengan Al-Quran mereka. Oleh karena itu Syekh di sini menegaskan agar kaum muslimin di negeri Yaman memerangi kaum Syiah Rafidhah, berjihad melawan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh para rasulnya, musuh para sahabat. Mereka mencela para sahabat Nabi dan mentahrif Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran, dan mereka mencela para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wallah inna 'irdhar rasul was sahabati wa azwajihi la aghla wa aghla wa aghla min a'radikum wa anfusikum wa amwalikum mi'at al-marrat. Demi Allah, sesungguhnya harga diri Rasul, kehormatan para sahabat, dan kehormatan para istri-istrinya sungguh lebih mahal dari harga diri kalian semuanya, dari jiwa-jiwa kalian semuanya, dari harta-harta kalian semuanya, beratus-ratus kali lipat. Ini keimanan kita. Harga diri dan kehormatan Rasul, harga diri dan kehormatan sahabahnya, harga diri dan kehormatan para istrinya adalah jauh lebih mahal dan lebih bernilai, lebih mahal dan lebih bernilai beratus-ratus kali dibandingkan kehormatan diri kita dan kehormatan harta kita, jiwa-jiwa kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, faqatiluhum jihadan fi sabilillah wa i'lan li kalimatillah tabaraka wa ta'ala wa akhlisu fi dhalika lillah azza wa jall fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yansurukum in akhlastum wa qataltum li i'la kalimatih. Maka perangilah mereka kaum Syiah Rafidhah sebagai sebuah jihad di jalan agama Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimatut tauhid, kalimatullah tabaraka wa ta'ala, dan hendaknya kalian mengikhlaskan niat karena Allah dalam jihad tersebut. Sungguh pasti Allah akan menolong kalian jika kalian mengikhlaskan niat karenanya dan berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimatut tauhid. Allah berkata, intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Jika kalian menolong agama Allah, artinya motivator yang mendorong kalian untuk berjihad, berperang menghadapi kaum Syiah Rafidhah adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah at-tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Bukan untuk yang lainnya, bukan untuk kepentingan kabilah, bukan untuk kepentingan politik dan yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jal, ikhlaskan niat, pasti Allah akan menolong kalian terhadap musuh-musuh kalian dan mengokohkan kalian. Unsurullah, wallahi inna hadzal jihad la jihadun 'an dinillahi tabaraka wa ta'ala fa akhlisu lillah azza wa jal wa ihrisu kullal hirs ala dahbi haula'al mujrimin a'da'illah wa a'da'i rasulihi wa sahabatihi al-kiram akhlisu tabaraka lillahi tabaraka wa ta'ala wallahu yansurkum. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, na'am, kata beliau, tolonglah agama Allah demi Allah. Sesungguhnya jihad yang terjadi sekarang, yakni di Yaman ini, adalah jihad atas nama agama Allah. Ya subhanallah, haula al-mukhadzilun, para penggembos-penggembos jihad yang melemahkan barisan mujahidin, antara lain Muhammad al-Imam, Abdurrahman al-Adani, dan adznabuhuma, para pengekor keduanya. Naam, mereka ini adalah para penggembos-penggembos jihad fi sabilillah. Ulama mengatakan, Al-Kibar mengatakan itu adalah jihad fi sabilillah atas nama agama Allah untuk membela tauhid, menghancurkan syirik kaum kuffar Rafidhah. Sementara Abdurrahman Al-Adani mengatakan ini peperangan untuk kepentingan kursi atau politik. Siapa yang akan kalian ikuti ya ahlas sunnah? Kalian akan mengikuti kibarul ulama atau mengikuti al-asagir? Kalau yang pertama yang kalian pilih, na'am najautum, maka kalian selamat dari fitan. Jika yang kedua yang kalian pilih, halaktum, binasalah kalian. Barakallahu fikum. Anak-anak kemarin ikut berbicara mengabaikan kibarul ulama yang sudah tua umurnya di bidang ilmu, tua umurnya di bidang fatwa, tua umurnya di bidang barakallahu fikum pendidikan umat, dan tua umur mereka dalam menjawab berbagai problem umat dari tahun ke tahun, dari fitnah ke fitnah yang berikutnya. Siapa anda? Bertawadhu'lah kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya sikap tawadhu itu akan mengangkat derajat kalian. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh mengulangi ayat ketujuh dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Aiqinu bi anna an-nasra ma'akum in akhlastum lillahi tabaraka wa ta'ala wa qataltum li'ila kalimatillah tabaraka wa ta'ala. Aiqinu bin-nasri wa'dallah innallaha la yukhliful mi'ad. Yakinlah kalian bahwasanya pertolongan Allah akan bersama kalian jika kalian ikhlas karena Allah dan kalian berperang demi meninggikan kalimat tauhid. Yakinlah bahwasanya pertolongan Allah itu adalah janji Allah dan sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa iyyakum thumma iyyakum an tuqatilu li aghradin ukhra. Waspada dan hati-hati kalian, yakni kalian berperang untuk tujuan yang lainnya. Innama jarridu dzalika li'la kalimatillah tabaraka wa ta'ala wa nasrin lidinillahi azza wa jalla wali rasulihi wali sahabatihi alkiram. Barakallahu fiikum. Allahu yansurkum. Allahu yansurkum. Kemudian Syekh kembali mengingatkan, hendaknya kalian benar-benar memurnikan niat berperang tadi untuk meninggikan kalimat tauhid dan dalam rangka menolong agama Allah menghadapi kekufuran kaum Syiah Rafidhah dan dalam rangka untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Maka barakallahu fikum, kata Syekh, semoga Allah memberkahi kalian. Allah akan menolong kalian dan Allah akan menolong kalian. Demikian seorang ayah, seorang mujahid yang tidak hanya sekedar peduli dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi seorang yang berilmu dan mendirikan fatwanya di atas taqwa. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya fatwa Syekhina Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Yang kedua, fatwa ini keluar sebelum proses penyerangan negara Saudi Arabia kepada kaum Syiah Rafidhah atau markas-markas mereka di negeri Yaman. Dan sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh kita, saya dan antum, sebagaimana Syekhuna Rabi mengulang-ulang nasihatnya untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas, memurnikan niat karena Allah Azza wa Jal, memurnikan niat dalam rangka meninggikan kalimat tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Maka saya mengingatkan diri saya dan antum semuanya, wahai ahli sunnah, barakallahu fikum, agar benar-benar bertawakal kepada Allah. Saya mendengar hari-hari ini nukilan-nukilan bahwa alhamdulillah di satu sisi memang kita bergembira dan senang. Boleh bagi kaum muslimin untuk senang dan bergembira ketika melihat umat bersatu dan bangkit melawan kekufuran dan ahlul kufur. Melihat kekuatan kaum muslimin, boleh bergembira, boleh senang. Namun jangan sampai kegembiraan kita menjadikan kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kegembiraan kita menjadikan kita tertimpa oleh penyakit ujub. Naam, ingatlah peristiwa Hunain. Bagaimana dalam peristiwa Hunain yang itu adalah pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka hadir para sahabat-sahabat mulia, orang-orang terbaik dari umat Islam ini secara mutlak. Tidak bisa dibandingkan dengan tentara manapun setelah ini sampai hari kiamat. Bersih hati mereka, ibadah mereka, akidah mereka, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bersama itu, hanya dengan satu kesalahan, pasukan perang Hunain yang secara kuantitas dan kualitas alat tempurnya dan pasukan tempurnya melebihi pertempuran-pertempuran sebelumnya, melebihi kuantitas dan kualitas dalam perang Uhud dan yang lainnya, secara jumlah pun telah melebihi jumlah kaum kuffar. Namun Allah Azza wa Jal tidak suka dan tidak rela kecuali keikhlasan. tidak suka dan tidak rela kecuali keyakinan dan keimanan bahwa tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan la bihaulin minna wala quwa, bukan karena kekuatan dan daya upaya kita. Wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah kalian wahai umat Islam peristiwa perang Hunain, ketika itu kalian sempat berbangga dengan jumlah kuantitas kalian yang besar, namun ternyata jumlah besar itu tidak mampu menolong kalian sedikit pun, sehingga kalian merasa sempit. Bumi yang luas ini kalian rasakan sempit dan kemudian kalian lari mundur. Ya subhanallah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah akan menolong kalian, siapa yang mampu mengalahkan kalian? Kekuatan mana yang mampu mengalahkan kalian jika Allah sudah berkehendak untuk menolong kalian? Namun jika Allah membiarkan kalian, tidak menolong kalian, yakni memberikan kepada kalian al-khudlan, lalu siapa lagi yang bisa menolong kalian? Sekutu-sekutu kalian? Dukungan-dukungan manusia? Barakallahu fikum. Jumlah tentara kalian? Kemutakhiran senjata kalian? Abadan. Akhir-akhir ini saya mendengar sesuatu yang membuat saya khawatir, bahwa pemerintah Saudi mengirim 100 sekian pesawat tempur dengan jenis pesawat tempur yang ini dan itu. Kemudian 150 ribu tentara Saudi Arabia dikirim ke perbatasan. Kemudian didukung oleh Kuwait, oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Mesir, oleh ini dan itu. Waspadalah, jangan sampai ditimpa kita ini oleh penyakit al-ujub. Syekhuna Rabi berulang kali mengingatkan, ikhlaskan niat kepada Allah, ikhlaskan niat, murnikan dan bersihkan niat tersebut. Wallahi laulallah wa nusratihi lana lahalakna. Kalau bukan karena Allah dan pertolongannya untuk kita, niscaya kita akan binasa. Nah, bersyukurlah kepada Allah dan berdoa untuk saudara-saudara kita al-mujahidin. Berdoa agar Allah memberikan istiqamah kepada mereka, memberikan kekuatan hati kepada mereka dan menghancurkan musuh-musuhnya. Berdoalah ya ikhwan. Wallahi mereka tidak tidur malam. Kita nyenyak di malam hari. Mereka berjaga dalam ribat. Kita enak di sini makan, minum dan tidur. Bergurau. Mana sumbangsih kita? Hanya senang mendengarkan berita dan muhabarah? Mana sumbangsih kita dan doa kita untuk saudara-saudara kita ahlu tauhid? Saudara-saudara kita ahlu sunnah membela tauhid dan sunnah, menghadapi ahlus syirki wal bidah. Doakan ya talabatul ilmi. Sungguh-sungguh kalian berdoa dalam solat kalian, dalam tahajud kalian. Ulang-ulang terus doa itu kepada Allah dengan ilhah, dengan mengulang-ulang doa itu dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal. Wallahi kita enak duduk di sini, di masjid ini, di ma'had ini, di rumah kita. Saudara-saudara kita meninggalkan anak istri, terancam jiwanya, mata-mata mereka terbelalak di malam hari melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan kota-kota mereka. Nah, maka sekali lagi kepada ikhwani di sini dua hal yang ana ingin ingatkan. Pertama, bersandar diri kepada Allah, jangan sampai ditimpa oleh penyakit al-ujub. Yang kedua, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, penuh kepedulian untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita memang tidak mampu untuk berangkat ke sana, bukan ketidakmampuan fisik dan finansial, tetapi karena hukum syar'i tidak mengizinkan kita untuk ke sana. Sekali lagi, hukum syar'i tidak mengizinkan kita untuk ke sana. Sebagaimana Syekh dalam fatwanya menyatakan bahwa nasihat ini untuk asy'abil yamani, untuk rakyat Yaman, bukan untuk yang lainnya. Nah, kita tidak diizinkan untuk berangkat ke sana, yang pertama karena memang berjihad itu harus dengan izin waliul amr, pemerintah kita. Kalau diizinkan oleh pemerintah, maka silahkan. Kalau pemerintah kita tidak mengizinkan, dan ini yang kemungkinan yang kedua yang lebih besar, maka kita bersabar mendoakan diri kepada, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabarnya kita mentaati waliul amr, menjalani hukum syariat ini, bisa antum jadikan sebagai bahan untuk bertawassul kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin untuk berangkat berjihad bersama saudara-saudaraku, membela tauhidmu, membela nabimu, membela para sahabat nabimu, menghadapi kaum kuffar Rafidah Al-Huthi, kaum kuffar ya Allah yang telah menghinakan Al-Quranmu, kaum kuffar Rafidah yang telah menghinakan nabimu, kaum kuffar Rafidah yang telah menghinakan istri-istri para nabimu ya Allah. Maka jika kau tahu ya Allah bahwa kami tidak berangkat jihad karena mentaati waliul amr sebagai salah satu syariatmu ya Allah, kau tahu aku adalah ikhlas dalam hal ini, maka dengan itu tolonglah saudara-saudara kami di negeri Yaman dan di negeri-negeri lainnya yang menghadapi kaum kuffar Yahudi wan Nasara wal Majus war Rafidah. Tolonglah mereka ya Allah. Karena di antara akidah dan manhaj ahli sunnah adalah bolehnya bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Maka saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin di negeri ini untuk tidak berangkat ke Yaman dengan keyakinan adalah taat kepada waliul amr. Kemudian yang kedua, waliul amr Yaman sendiri tidak mengizinkan orang luar datang ke sana. Waliul amr negeri Yaman sendiri pun tidak mengizinkan orang luar selain Yaman datang ke negeri sana, selain dari utusan-utusan negara seperti tentara dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Hani bin Braik hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, ketika ditanya oleh beberapa salafiyin dari beberapa negara, ya Syekh, kami sebenarnya ingin ikut berjihad bersama antum di sana. Maka Syekh Hani menyatakan, la, la, la, jangan, jangan, jangan, kalian jangan berangkat ke sini. Kalian harus taat kepada waliul amr kalian. Waliul amr atau pemerintah kalian tidak mengizinkan, maka berdiam dirilah kalian di negeri kalian. Dan juga presiden kami atau waliul amr kami pun demikian. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita akan membaca fatwa Syekhuna wa walidina Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. قال الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل الحديث عن بقية آية المائدة أحب إكمالا لما استمعناه من الخطبة الموفقة المباركة إن شاء الله تعالى من أخينا وتلميذنا وصاحبنا الشيخ عبد الواحد بن هادي بن أحمد طالبي المدخلي. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang ayat Al-Ma'idah, karena itu adalah dars Syekh, nah, setelah sholat Jumat, ini adalah ceramah Syekh, dars pelajaran Syekh Ubaid Al-Jabiri seusai sholat Jumat di Masjid Ar-Ridwan atau Masjid Ridwan di Naam di kota Madinah. Naam, barakallahu fikum. Syekhuna Ubaid hafizahullah ta'ala dalam fatwa ini, sekali lagi ini hari Jumat kemarin, sehari setelah penyerangan terhadap kaum Syiah Rafidhah, namun Syekh juga menyampaikan fatwa sebelum penyerangan. Nah, beberapa saat sebelum penyerangan negara Saudi Arabia terhadap Syiah Rafidhah di Sana'a dan sekitarnya. Nah, yang akan saya bacakan ini adalah fatwa beliau pada hari Jumat kemarin, selepas beliau hadir sholat Jumat, dan yang khatib pada waktu itu adalah Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Syekh mengatakan bahwa saya ingin melengkapi apa yang telah saya dengar dari khutbah yang telah diberi taufik dan penuh barokah ini, insyaAllah, kata Syekh, dari saudara kita dan murid kita, kawan kita, Syekh Abdul Wahid bin Hadi bin Ahmad Talib Al-Madkhali. Fa'adhkuru amrain, maka aku akan menyebutkan dua perkara penting. Al-amrul awwal, yang pertama, la yadhunnu dhannun anna ma qamat bihi daulatul tauhid was-sunnah daulatul mamlakatil arabiyyatis suudiyyah hafizahallahu wa sa'ira biladil islam min kulli su'in wa makruhin huwa harbun mujarrada bal huwa ijabatu istinsarin. Kata beliau yang pertama, tidaklah seorang menyangka, ya, atau tidak boleh seorang mengira atau menyangka bahwa tindakan militer yang dilakukan oleh negara Tauhid dan Sunnah, yaitu negara Saudi Arabia, yang semoga Allah menjaganya dan menjaga negeri-negeri Islam lainnya dari segala perkara yang jelek, bahwasanya serangan ini adalah sebuah serangan yang terlepas dari unsur agama. Nah, jangan ada yang mengira ini, kata Syekh. Bal huwa ijabatu istinsar, bahkan serangan negara Saudi ini sebagai bentuk jawaban pengkabulan pemerintah Saudi terhadap panggilan pemerintah Yaman yang memanggil meminta pertolongan kepada negara tetangganya yaitu Saudi Arabia. Istinsar, upaya meminta pertolongan dan bantuan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh negara Saudi ini setelah sekian lama dipelajari, Presiden Yaman yang berusaha mempertahankan negaranya dari serangan kaum Syiah Rafidhah pemberontak ini merasa tidak mampu lagi menghadapi mereka. Sementara di sisi lain, Muhammad al-Imam dan para pengekornya menggembosi jihad di saat pemerintah Yaman membutuhkannya. Benar-benar ini sebuah penyimpangan, ya ikhwan. Nah, sampai akhirnya pemerintah Yaman sudah merasa tidak mampu lagi karena pemberontak Syiah Rafidhah al-Houthi ini dibantu oleh beberapa negara Syiah, terkhusus dalam hal ini Iran. Maka Presiden Yaman Abdurrabbih bin Mansur bin Hadi meminta tolong kepada Raja Saudi. Naam, dan akhirnya setelah melalui musyawarah yang panjang dan juga bimbingan para ulama, musyawarah yang dibimbing dengan cahaya ilmu ulama dan juga para petinggi militer Saudi Arabia, naam, keluarlah kebijakan Raja Salman, naam, semoga Allah memberkahinya dan keturunannya, memutuskan untuk memenuhi permohonan saudaranya dari negeri Yaman. Maka kata Syekh, famadama anna imam al-muslimina fil Yaman al-jarah allati ghalibiyatu ahliha walillahil hamd ala sunnatin wa tauhidin qad istansara mubasharatan bi khadimil haramain al malik salman waffaqahu Allah wa dual al khalij fala budda min ijabati istinsarihi. Maka selama presiden atau pimpinan kaum muslimin, imamul muslimin di negeri Yaman, yang mana negeri ini adalah negeri tetangga yang mayoritas penduduknya berada di atas sunnah dan tauhid, telah meminta pertolongan secara langsung kepada pelayan dua Masjidil Haram, yaitu Al-Malik Salman. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya dan juga kepada negara-negara Teluk. Maka suatu kewajiban, wajib untuk memenuhi permohonan permintaan pertolongan mereka. Wala syak annahu a'ni ar-ra'is al-yamani Abdurrabbih bin Mansur bin Hadi yatahaddatu an ahli baladih wa ma asabahum min musibah musibatul rafid al-kafir al-batini al-mal'un al-ta'if al-huthiyya safiratu Iran fawajaban nasru. Kata beliau hafizahullah ta'ala, tidak diragukan lagi bahwasanya Presiden Yaman Abdurrabbih bin Mansur bin Hadi yang telah menjelaskan merinci tentang kondisi penduduknya negeri Yaman dan apa yang menimpa mereka dari musibah yang datang dari kaum Rafidah yang kafir al-Batiniyah yang terlaknat dari kelompok al-Huthiyah yang mereka itu adalah duta negeri Iran, maka wajib untuk menolong mereka. Nah, yang berbicara ini ahlul Yaman, Presiden Yaman dan teman-teman salafiyin di Yaman, masyaikh kita Syekh Hani dan yang bersamanya, mereka adalah ahlul Yaman. Masih saja ada yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam al-Adani al-Wusabi al-Bura'i sebagai ahlul Yaman lebih tahu tentang kondisi Yaman. Presiden Yaman tidak tahu, menteri pertahanannya enggak tahu kondisi Yaman, yang tahu cuma kalian. Masyaikh dan ikhwan salafiyin tidak tahu negeri Yaman, sementara kalian saja yang Yamaniin. Kalian saja yang orang Yaman. Ittaqullah ya ayyuhan nas. Ittaqullah. Maka Syekhuna Ubaid menjelaskan bahwa Ar-Ra'is menjelaskan tentang kondisi Yaman yang sangat genting ini. Nah, maka wajib kata Syekh Ubaid untuk memenuhi, menyambut dan menjawab permohonan pertolongan saudara kita, tetangga kita ini. Wa amma ahlul Yaman fa kullu mukallafin qadirin 'alal jihad bi nafsihi wa malihi aw bi malihi aw bi nafsihi fan nafiru li jihadi haula at-ta'if al-mal'una fardhu 'ainin 'ala kulli wahidin min haula. Maka kata Syekh, sementara untuk penduduk Yaman, bagi seluruh penduduk Yaman yang sudah mukallaf, sudah baligh, qadirin dan memiliki kemampuan untuk berjihad baik dengan jiwanya dan hartanya serta atau berjihad dengan hartanya saja atau dengan jiwanya tanpa hartanya, maka seruan untuk berjihad menghadapi atau melawan kelompok yang terlaknat ini hukumnya adalah fardhu ain terhadap setiap pribadi muslim baligh qadir dari penduduk Yaman. Nah, li'anna waliya amrihim imamahum da'ahum istanfarahum al-istinfar al-'am falaysa hunaka fardhu kifayah أو ليس هناك أحد عليه الجهاد في هذه اللحظة من أهل اليمن فرض كفاية ومن قال إنه فرض كفاية فهو جاهل جاهل أضل من حمار أهله. Kata beliau hafizahullah ta'ala, kenapa dikatakan fardu ain terhadap muslimin Yaman? Karena yang pertama, pemerintah Yaman jahil, lebih bodoh dari himar keluarganya. Naam. Barakallahu fikum. Perhatikan fatwa Syekh Na'ubaid hafizahullah ta'ala. Ini penting diingatkan oleh Syekh. Kenapa? Jangan sampai terjadi seperti kaum sufi ya, di masa Al-Ghazali dan yang lainnya, ketika muslimin sedang berjihad menghadapi kufar. Naam. Kaum sufi sibuk duduk di masjid, berzikir dan seterusnya. Ya, karena mengingkari jihad. Tidak berpandangan adanya jihad. Di masa ini sama juga. kaum sufi, termasuk dalam hal ini pula Muhammad al-Imam, yang diantara akidah dan manhajnya adalah seluruh jihad yang ada di zaman ini sebenarnya adalah sebagai bentuk makar musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan dan membenturkan sesama muslimin. Allahu Akbar. Dan diantara akidah Muhammad al-Imam adalah bahwa kami tidak akan melakukan jihad memerangi muslimin sampai ada atau diutus seorang nabi dan mengatakan perangilah kaum muslimin. Faham? Antum faham maksud kalimat ini? Kenapa? Karena Muhammad al-Imam meyakini mereka itu kaum Houthi adalah muslimin, sehingga tidak akan mau memerangi muslimin sampai ada seorang nabi diutus. Mungkinkah seorang nabi diutus? Nanti kita akan mendengarkan jawaban Syekh Al-Allamah Al-Luhaidan Hafizahullah Ta'ala. Nah, maka Syekh menegaskan bahwa jihad ini adalah fardu ain. Nah, terhadap penduduk Yaman yang baligh, yang qadir, memiliki kemampuan baik dengan jiwanya atau dengan berjihad dengan hartanya atau dengan dua-duanya. Qala Syekh hafizahullah ta'ala al-amru tsani, yang kedua, perkara penting yang kedua. Al-muhaqqiqun min ulama'is sunnah ala anna ar-rafidha wal jahmiyah khariju al-firaq al-islamiyah li'annahum kuffar. Naam. Penegasan para ulama al-muhaqqiqun, para ahli tahqiq dari ulama ahli sunnah, bahwasanya kaum Syiah Rafidhah dan juga kaum Al-Jahmiyah, mereka tidak termasuk dalam kelompok-kelompok Islam, karena mereka berdua ini adalah kuffar. Naam. Faftiraq al-umam alladhi ashara ilai akhuna wa sahibuna wa tilmiduna wa khatibuna hadhal yawm al-maqsud bi al-firaq al-islamiyya al-fussaq ahlul ma'asi ahlul kabair. Apa yang disebutkan oleh murid kita dan teman kita, khatib kita pada khutbah Jum'ah hari ini tentang hadis sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, yang beliau maksud adalah tentang firqah-firqah yang masih dalam bingkai keislaman, yang mereka tergolong fusaq, mereka tergolong ahlul ma'asi, ahlul kabair, dan ammal kuffar falaysu minal firqal islamiyah, hum khariju al-thalath was-sab'in firqah. Sementara firqah yang kuffar seperti siapa? Ar-Rafidhah dan Al-Jahmiyah, nam tidak termasuk dalam firqah-firqah Islam. Nah, mereka tidak termasuk atau mereka berada di luar 73 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa thammata amrun thalith, maka di sana ada perkara yang ketiga. Wahwa mana qalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala min al-ijma' ala qitalir rafidah wal khawarij idza faraqul jama'ah. Perkara yang ketiga adalah ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala atas hukum wajib untuk memerangi kaum Syiah Rafidhah dan Al-Khawarij jika mereka menentang pemerintah. Perhatikan, jika mereka menentang pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Sekali lagi saya ulangi, memberontak kepada pemerintah. Kaum Syiah Rafidhah dan Khawarij wajib untuk diperangi. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ijma'. Nah, bahkan itu adalah nas hadis, bahkan ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, qala wal huthiyyah al-batiniyyah al-jarudiyyah safiratu Iran fi hadzal 'asr hum mufarikuna lil jama'ah bal laysat mufaraqatan fi amrin yajibu al-istima'u 'alayhi faqat bal hiya mufaraqatun fid din fahiya la tadinu dinal Islam. Nah, kata beliau hafizahullah ta'ala, Sementara kelompok Al-Houthi, Al-Batiniyah, Al-Jarudiyah, yang mereka adalah duta negara Iran di zaman ini, mereka bukan hanya menentang dan memberontak pemerintah dalam perkara yang semestinya bersatu, ya, seperti memberontak dalam urusan ekonomi, memberontak dalam urusan politik, memberontak karena kepentingannya tidak dipenuhi oleh pemerintah, merasa dizalimin. Ini saja kalau yang dilakukan oleh Syiah, Rafidhah dan Khawarij, karena ini wajib untuk diperangin. Nah, apalagi kata Syekh, mereka itu sengaja memberontak kepada pemerintah muslimin dalam perkara agama, karena mereka menentang akidah dan mereka tidak beragama dengan agama Islam. Hadza Syiah Rafidhul Houthi, tidak beragama dengan agama Islam. Jadi mereka pemberontak dari dua sisi, pemberontak terhadap pemerintah dari sisi politiknya dan juga dari sisi agama, dan ini justru yang kedua yang lebih dominan. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa min huna nunabbih ila anna qawla ba'd al-muntasibina ila al-'ilmi fil Yaman wa kunna nadhunnuhu min asyyaakh as-sunnah wa sara wal-'iyadu billah min al-khayash laysa min al-asyyaakh yastankir tafjir al-masajid masajid ar-rafidha wa yasih wa yasrikh wa yasrakh bihadha ويرفع بهذا أقيرته سبحان الله أينك حين فجرت مساجد أهل السنة في صنعاء. نعم kata Syekh, dan dari sini pula saya mengingatkan terhadap ucapan sebagian pihak yang telah dinisbatkan kepada ilmu, yakni dianggap sebagai dai atau dianggap sebagai ahlul ilm. Yang dahulu kami mengira, kata Syekh, mereka adalah masyayikh sunnah. Dulu kami mengira bahwa mereka adalah masyayikh sunnah. Yang sekarang ini mereka ternyata pada hakikatnya bukan masyayikh sunnah. Yakni dari mereka orang-orang yang mengingkari peledakan masjid Syiah Rafidhah. Dia menjerit dengan suara yang tinggi. Naam. Mengingkari peledakan tersebut, sementara ketika masjid-masjid ahli sunnah dibom, dihancurkan, tidak didengar dari mereka-mereka ini pengingkaran. Antum mendengar kemarin bahwa peledakan terhadap masjid kaum Syiah Rafidhah di Yaman, ya, Muhammad al-Imam khutbah. Nah, menyatakan ini masjidnya muslimin, yang terbunuh adalah muslimin, dan seterusnya. Khutbah, marah dia. Sebagai perwujudan al-wathiqah, hidup bersama dan berdampingan dengan Syiah Rafidhah, bahwa kita harus saling bersaudara, dan segala potensi yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian harus dihentikan. Itu salah satu poin dari dokumen perjanjian tersebut. Muhammad al-Imam berusaha mencari muka di hadapan kaum Syiah Rafidhah. Ha? Barakallahu fikum. Dengan khutbah Id dulu dan sekarang khutbah lagi. Nah, barakallahu fikum, entah itu khutbah Jum'ah atau bagaimana, mengingkari perbuatan tersebut. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Syekh bertanya, "Mana pengingkaranmu terhadap kekejaman kaum Syiah Rafidhah yang meledakkan masjid-masjid ahli sunnah, masjid muslimin di kota Sana'a? Mana pengingkaranmu? Kok baru sekarang kamu? Justru sebaliknya, kamu merasa sedih ketika kaum Syiah yang terbunuh." Ya subhanallah ya ikhwan. Nah, ad-dalalah. Muskilahnya ad-dalalah ini ketika munculnya bukan dari orang yang enggak tahu tentang Syiah. Antum sudah tahu kan, bahkan murid-muridnya yang sebagiannya dulu belajar bersama kita di sini membanggakan Syekh kita Muhammad al-Imam punya karya-karya. Syekh kita bahkan membantah kaum Syiah Rafidhah. Buktinya karya yang berjudul ini, yang berjudul itu. Ya akhi, itu semua omong kosong ya. Yang dituntut oleh Allah adalah al-istiqamah dan kejujuran ya akhi. Tidakkah anda tahu nasihat sahabi as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman, inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan yang nyata adalah ketika engkau menganggap ma'ruf perkara yang sebelumnya kau anggap sebagai mungkar. Engkau menganggap perkara yang sebelumnya kamu yakini sebagai kemungkaran, sekarang kamu anggap ma'ruf. Yang dulunya kamu yakin dan beriman itu adalah batil, sekarang kau anggap itu sebagai hak. Dan sebaliknya, al-haq yang dahulu sudah kamu yakini, sekarang kamu ingkari dan kamu posisikan sebagai batil. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian naam, Syekh melanjutkan, adhunnu anna hadha ya miskin imtidadan liqaulika alladhi sami'nahu qablu nahu shahraini minal aib ala ahli jihadil hawadha wa annahum yuqattiluna almuslimin famafhum kalimataka bal isyara allati tughni an ibaratin tadullu ala annaka ta'takid annahum muslimun ya miskin. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan ana menyangka ya miskin, yani Muhammad al-Imam, bahwa ucapan ini adalah sebagai kelanjutan dari ucapanmu sebelumnya yang telah kami dengar kurang lebih 2 bulan yang lalu, ketika engkau mencela para mujahidin yang memerangi kaum Syiah Rafidhul Huthi, bahwa mereka mujahidin itu membunuhi kaum muslimin. Allahu Akbar. Mujahidin ahli sunnah yang mereka bangkit karena didolimin, ahli sunnah bangkit ketika kaum pemberontak Syiah Rafidhah memerangi pemerintah, membunuh muslimin, mengebom mereka, kampung-kampung mereka, istri-istri dan anak-anak mereka. Muhammad Lima memposisikan bahwa ini telah membunuh muslimin karena membunuh Syiah Rafidhah memerangi. Ya subhanallah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, ini ucapanmu dalam khutbahmu ini cukup sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kamu meyakini kaum Syiah Houthi adalah muslimun. Masjid di Son'a, masjid Syiah Rafidhah, terbunuh dari mereka banyak. Dikatakan itu masjidnya muslimin, yang terbunuh muslimin. Muslimin-muslimin yang menyatakan bahwa barakallahu fikum, para sahabat Nabi adalah kafir. Itu muslimin yang menyatakan Sayyidah Aisyah istri Nabi yang suci adalah pezina. Mereka muslimin ya akhi. Mereka-mereka yang tidak rela terhadap Al-Quran kita. Mereka-mereka yang tidak rela terhadap Nabi kita, muslimin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Naam, demikian fatwa Syekhina Ubaid hafizahullahu ta'ala. Naam. Kemudian saya akan membacakan jawaban-jawaban Syekh Salih Al-Luhaidan hafizahullahu ta'ala terhadap beberapa pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah dari negeri Yaman. Nah, dan sebelumnya ana mengingatkan bahwa hari-hari ini pemerintah Indonesia disibukkan dengan adanya para pembuat paspor gelap yang menggunakannya untuk berangkat ke Syria atau Irak bergabung dengan ISIS. Sebagian mereka membuat paspor dengan alasan untuk berangkat umroh. Namun pada kenyataannya di antara mereka yang sudah tertangkap, mereka tidak berangkat umroh, tetapi mereka barakallahu fikum bergabung dengan kaum pemberontak Khawarij ISIS. Naam. Maka dari itu antum ahli sunnah, jika ada yang mengetahui seseorang berbuat demikian, sungguh wajib untuk melapor kepada waliul amr. Kalau diam dan tidak melapor, sungguh dia telah berkhianat kepada pemerintah dan berta'awun dengan kaum pemberontak Khawarij. Dan sekaligus semoga keterangan ahli sunnah ini yang saya bacakan dari fatwa ulama di Saudi khususnya, nah, baik melalui kajian di siang hari ini atau mungkin para ustadz ahli sunnah yang lainnya menyampaikan di majlis-majlis lainnya, semoga dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengenali siapa kawan dan siapa lawan. Ketahuilah bahwa ahli sunnah salafi adalah orang yang paling terdepan menghadapi kaum pemberontak Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah maupun Syiah Rafidhah ataupun kaum separatis yang lainnya. Alhamdulillah. Semoga Allah membantu pemerintah kita untuk mengenali siapa kawannya dan siapa lawannya dan tidak salah sangka. Nah, kita melakukan ini bukan mencari muka di hadapan pemerintah, tetapi kita melakukannya karena Allah. Kita melakukannya karena kita yakin kaum Khawarij adalah kaum yang jahat yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibasmi. Dan alhamdulillah para ustaz ahli sunnah, para ustaz salafi tidak pernah diam walaupun diancam oleh kaum Khawarij untuk dibunuh. Tidak mundur para ustaz salafi. Walaupun diolok-olok sebagai da'i-da'i pemerintah yang dibayar oleh pemerintah. Ya. Alhamdulillah. Para atau celaan-celaan para pencela itu tidak membuat mundur para ustaz-ustaz dan da'i-da'i salafi. Barakallahu. Walaupun di waktu yang sama salafiyun dan da'i-da'i salafi di beberapa kota tertuduh. Ya. Diisukan oleh masyarakat sebagai jaringan teroris karena berjenggot, karena wanitanya bercadar dan yang lainnya. Alhamdulillah ahli sunnah tetap bersabar, bersabar dan memaafkan pemerintahnya yang mungkin salah di dalam mengira, dan memaafkan tetangga atau masyarakatnya yang mereka merupakan korban media atau korban tokoh-tokoh agama yang sentimen terhadap salafi, korban tokoh-tokoh agama yang merasa terusik dengan dakwah tauhid dan sunnah ini. Sabarlah wahai ahli sunnah, ikhlaskan karena Allah azza wa jal dan tetap berbuat baik kepada mereka semuanya. Nah, Syekh Shalih Al-Luhaidan, mantan ketua majlis qadha pemerintah Arab Saudi yang sekarang mereka beliau sudah sepuh, sudah pensiun, namun telah lahir dari beliau ulama-ulama hasil didikannya para ahlul ilm. Nah, beliau yang tadi saya sebutkan umurnya telah menginjak atau hampir menginjak 90 tahun. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Penanya ini menyatakan, ya Syekh, indana fitnat al-Houthiyina fil Yaman. Di negeri kami di Yaman ada fitnah pemberontak kaum Houthi, kaum Syiah. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kemudian si penanya melanjutkan, wa ya'ni ahad al-qada al-askariyin hunak a'lanu al-qital wal-jihad diddahum fil janub al-an. Qala qabla ya'ni la yadkhulu wa kadha. Fama wajibuna nahnu talabat ilm. Ini pertanyaan transkrip dari pertanyaan sehingga bahasanya bahasa lisan. Ya. Yang kesimpulan dari pertanyaan ini bahwa di negeri kami pemberontak kaum Syiah Rafidhah, ya, sebagai fitnah di negeri kami sekarang ini ya Syekh. Nah, sementara salah satu pimpinan militer di negeri kami yaitu Menteri Pertahanan telah menyerukan kepada rakyat untuk berperang berjihad melawan para pemberontak tersebut. setelah sekian tahun pemerintah mencoba meladeni dengan sabar, rayu merayu, pertemuan demi pertemuan untuk menenangkan suasana. Ya. Barakallahu fikum. Pemerintah Yaman bukan kemudian main angkat senjata, tidak. Lobby demi lobby, pertemuan demi pertemuan. Ternyata memang kaum Syiah itu pengkhianat. Sejak sejarah mereka, sejak awal mereka adalah pengkhianat, tidak menepati janji. Barakallahu fikum. Berapa banyak muslimin yang terus dibunuh sementara pemerintah terus merayu dan merayu, terus mereka menyerang, mengebom, menembak dan seterusnya. Sampai-sampai ketika perjanjian dengan Muhammad al-Imam dalam wasiqah tersebut, ya, bahwa kita sama-sama menjaga darah kaum muslimin dan harga darah muslimin dan seterusnya. Ya, di sini tanda tangan, tentaranya di belakang terus nembakin, ngebomin, dan Muhammad al-Imam tahu itu semua, Al-Adani tahu itu semua. Ya jahil, betul kata Syekh, adhal min himari ahli. Bayangkan, ayu aqlin yaqbal hadha, akal pikiran yang mana yang bisa menerima? Ayo kita tanda tangan sepakat untuk damai, tapi di belakang lawan kita bertanda tangan ini terus menembaki dan mengebom, membunuhi wanita dan anak-anak. Ayu aqlin. Sementara pemerintah Yaman terus berusaha menenangkan keadaan, tapi mereka terus merebut kota ini, merebut kota itu, menyerang desa ini, mengebom desa itu, sampai akhirnya masuk ke kota Son'a, ke ibu kota, dan sampai istana negara pun dikepung, ditembakin, dibom, sampai dalam kondisi sudah merasa pemerintah Yaman maksimal dalam melakukan upaya. Nah, barulah mereka meminta tolong kepada Raja Saudi, dan Raja Saudi pun kemudian menghimbau negara teluk yang lainnya, kemudian disambut oleh negara teluk Qatar, Kuwait, Bahrain, dibantu pula oleh Mesir, Pakistan, Sudan dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka ketika Syekh Luhaidan ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban beliau? Apakah Syekh Luhaidan menyatakan juga jangan ikut campur, itu urusan politik? Demikian seorang alim akan menjawab demikian? La, jawabannya kata beliau, la syak wajibukum annakum tata'allamuna tastati'un min nusrati ahli al-haq ala ahli al-batil. Tidak diragukan lagi bahwa kalian untuk mempelajari permasalahan ini dan kalian mampu untuk menolong, membantu ahlul haq di dalam menghadapi ahlul batil. Nah, kemudian lanjut pertanyaan ini. Nah, lakin indana ahadul masyayikh. Nah, salah tapi ya Syekh, di negeri kita ada salah satu masyayikh yang dia mengklaim bersama para Houthiyin bahwa kita ini satu saudara ya Syekh. Dan ada sebuah wasiqah yang mereka tanda tangani, dan sebagian masyarakat menentang dokumen perjanjian tersebut. Kata Syekh, hadza tawqi'un fasid. Nah, ini adalah penandatanganan yang fasid, yang rusak ini, kata Syekh. Nah, yakni alladhi yakdzib yukadzibul Qur'an bi khilafil alladhi yu'min bil Qur'an alladhi yukaffir as-sahaba ma yatruk minhum illa Ali wa ibnayhi wa Salman wa baqiyat as-sahaba Abu Bakar wa Umar Uthman wa umum as-sahaba kuffar. Hadha mu'min? Hal hadha ikhwan? Kata Syekh. Syekh langsung nyambung bahwa yang dimaksud oleh si penanya ini adalah tentang wasithah yang ditandatangani pada akhir bulan Sya'ban yang lalu. Kata Syekh, nah, yakni orang-orang yang mendustakan Al-Quran kita dan orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman dan para sahabat, itu adalah mukminin, kata Syekh, saudara kita, kata Syekh Luhaidan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, alladhi yaqul ya Husain alaysa hadha huwa asy-syirkul akbar, hal hadha akhul mu'min? La yumkin Syekh, hadha ami. Ya subhanallah. Kata Syekh, orang-orang yang memanggil dalam doanya, ya Husain, ya Husain, yang ini minta anak ke Husain, yang ini minta rizki ke Husain, yang ini minta pertolongan kepada Husain, bukan minta pertolongan kepada Allah. Bukankah kata Syekh ini perbuatan syirik akbar dan mereka dinilai sebagai mukminin? Kata Syekh, wallahi ini yang tanda tangan bukan seorang Syekh, ini orang awam ini. Muhammad Lima maksudnya. Ammi hadzal rajul. Barakallahu fikum. Sadaqta ya Syekhana. Nah. Kemudian as-sa'il huwa yaquhum yaqulun wafaqahu ulama. Nah. Wal an kadzibuna bi yakdzibuna bi annahu wafaqahu Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hakadha yanshuruna hadza. Kata si penanya, ya Syekh, tapi mereka mengklaim bahwa penandatanganan Muhammad Imam ini atau wasiqah ini didukung oleh ulama dan mereka menyebarkan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan juga mendukung ini. Hati-hati. Sekarang antum akan mendapat jawabannya. Sebelum ini syubhat kan? Ada mungkin di antara antum yang bingung gara-gara mendengarkan syubhat haula Muhammad Imam dan pengekornya. Oh, ini Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau di Indonesia Dzulkarnain dan pengikutnya. Bingung antum, maka anak katakan, ya ikhwan, jangan membaca syubhat mereka. Haula kadzabun. Barakallahu fikum, kadzabun. Nah, dengarkan nasihat masyayikh kita al-kibar yang disampaikan oleh asatidzah. Jangan antum mencari-cari syubhat. Jangan kulaan syubhat. Nanti repot, enggak bisa bantahnya, enggak bisa mencabut dari kalbu antum. Nah, sekarang antum baru mau mendengar jawaban dari Syekh Shalih Al-Haidar. Nah, selama ini sebagian asatidzah menyampaikan itu enggak benar, itu enggak benar ya ikhwan. Itu ada suara rekamannya. Iya, penyampaiannya enggak benar. Yang disampaikan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan enggak sesuai dengan realita. Setelah Utsman Salimi ke sana, ya. Wallahu alam apakah melalui perantara si Abul Qurun? Barakallahu fikum. Manusia bertanduk dua. Nah. Wah, beredar isu. Sebagian ikhwan kemakan, sudah didukung oleh kibar ulama, sudah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Suhaimi. Ya ikhwan, usbutu. Kokohlah kalian di atas sunnah, di atas ilm, di atas fatawal kibar. Ini akan hilang nanti. Begitulah setiap fatwa pada setiap zaman. Sejak antum belum lahir. Ketika ada fitnah sururiyah, fatwa keluar dari beberapa ulama, kabut menyelimuti pada waktu itu. Orang gak bisa berjalan, bingung melihat. Debu berterbangan. Tapi orang yang kokoh berilmu, memiliki cahaya dia. Kokoh dia, oh itu jalannya ke sana. Dari sana belok ke sini, dari sini ke sini. Tapi orang yang tidak memiliki cahaya ilmu di suasana yang kabut seperti itu, gampang dia jatuh ke jurang, tertusuk duri, disengat oleh binatang berbisa. Akhirnya dia tidak bisa istiqamah sampai akhir. Uthbutu. Tetaplah pada posisi al-baraka ma'akabirikum. Khudul ilma wal fatwa minal akabir. Dan kokohlah. Nah, fitnah demi fitnah yang telah lalu membuktikan ya ikhwan. Dan yang akan datang. Akan datang lagi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Maka Syekh Shalih Al-Haidan menyatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan secara umur juga di bawah beliau dan dekat dengan beliau, sama-sama di kota Riyadh, sering melakukan kontak. Ya. Apa kata Syekh Shalih Al-Haidan? Kata beliau, kadzabu. Mereka itu berdusta. Yang mengatakan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan mendukung Muhammad Al-Imam. Sebelumnya Syekh Bukhari mendukung. Anak jumpa Syekh Abdullah Bukhari di masjid beliau dalam majlis 1.5 jam dengan beliau. Syekh dinukilkan dari antum bahwa antum memberi udzur kepada Muhammad Imam. Kadzabu. Dusta. Lala. Anak tetap dalam sikap anak yang pertama dan rekomendasi anak untuk risalah makalah Syekh Arafat tetap. Begitu juga Syekh Muhammad bin Hadi tersebar di Yaman. Syekh Muhammad bin Hadi ternyata memberi udzur kepada Muhammad Imam setelah mendengarkan udzur-udzur beliau. Banyak pihak berjumpa kepada Syekh Muhammad bin Hadi termasuk saya pribadi dan menanyakan kepada beliau. Kata beliau, abadan, anda enggak pernah memberi udzur. Nah, syuf, hati-hati ya talabat ilmu. Jangan mengikuti berita-berita syubhat. Nah, yang suka atau masih sibuk dengan net dan WA, jangan diberi peluang hati antum terbuka untuk mereka. Mata antum untuk melihatnya, telinga antum untuk mendengarkannya. Jangan, barakallahu fikum. Nah, sebelum ana lanjutkan majlis ini untuk menyelesaikan fatwa Syekh Shalih Al-Haidan, tafadhal al-muadzin yuadzin, kemudian kita lanjutkan ba'dal adzan.

Nah, kita lanjutkan pembacaan fatwa dan jawaban Syekh Al-Allamah Shalih Al-Luhaidan. Kemudian si penanya dari mahasiswa Universitas Islam Madinah yang berasal dari Yaman ini kembali dia menegaskan kata Syekh menceritakan bagaimana ketika datang seorang Syiah atau Syi'i dari negeri Lebanon menemui Syekh Asy-Syinqiti, penulis tafsir Adwa'ul Bayan. Syekh Luhaidan menceritakan dalam jawabannya ini bahwa pernah suatu hari datang seorang Syi'i menemui Syekh Luhaidan ingin mengajak dialog. Maka Syekh Syinqiti mengatakan kepada dia, "Nunadhir ala ma nunadhir? Narji' ila madza?" Kalau kita mau berdialog, rujukan kita apa? Rujukan dan patokan sandaran kita untuk berdialog ini apa rujukannya? Nah, narji' ila al-Qur'an? Apakah kita akan kembali kepada Al-Qur'an sebagai rujukan? Wa antum tukadzibunahu. Sementara kalian mendustakan Al-Quran, bagaimana kita mau berdialog? Nah, kata Syekh Asy-Syinqiti. Kemudian setelah itu Syekh menyatakan, barakallahu fikum, hada miskin, hada Syekh Qabila. Nah, imma annahu mughramun bilman. Nah, ini yang bertanda tangan Syekh ini, kata Luhaidan. Apa dia ini mungkin Syekh Qabila yang sedang dipengaruhi dengan harta? Maka si penanya menyatakan, la syekh, dia bukan syekh kabilah. Ya, yadda'il ilm wa yatakallam. Dia seorang yang mengklaim sebagai ahlul ilm dan dia berbicara, nam artinya sebagai ahlul ilm. Maka Syekh Al-Luhaidan menyatakan, la laisa kullu man idda'al ilm huwa ahlul ilm. Enggak, dia bukan ahlul ilm. Hadza Muhammad al-Imam. Tidak semua orang yang mengklaim atau diklaim sebagai ahlul ilm realitanya dia sebagai ahlul ilm. Tidak, dia bukan ahlul ilm. Nah, semoga pengikut Muhammad al-Imam menjadikan ini sebagai cambuk untuk mereka sadar meninggalkan asabiyah. Mereka ingat bahwa Muhammad al-Imam gak mampu menyeret, mengajak mereka ke jannah dan tidak mampu untuk menyelamatkan mereka dari azab an-nar. Barakallahu fikum. Kemudian si penanya mencoba, ya Syekh, kami ingin membacakan kepada antum dalam kesempatan ini beberapa poin isi dari dokumen perjanjian persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah tersebut. Maka Syekh mempersilakan, fadhal, silakan. Nah, qala al-bandul awwal, poin pertama, hiya muqaddimah, ini adalah sebagai muqaddimahnya, kata si penanya. Qala wathiqat ta'ayush wa ikha, tertulis sebagai kopnya dokumen perjanjian hidup bersama dan persaudaraan. Langsung Syekh enggak banyak omong, komentar Syekh, la man qala annal kafir akhun li mu'min, langsung dipotong oleh Syekh. Orang ini sudah tua ya ikhwan, penanya belum selesai Syekh sudah tahu nih maunya kemana. Bukan kayak kita baru 40 tahun, 35 tahun, belajarnya masih baru. Ya. Problem yang diadukan kepada dia ya baru 1-2 problem. Ini ribuan problem. Macam-macam manusia. Datang menemui, ada yang telpon, ada yang kirim surat dari berbagai negara. Sehingga ketika ada orang tanya, Syekh tuh nyambung. Oh ini kesini arahnya. Nah, kata Syekh langsung dipotong dari judulnya. La, kata Syekh. Bagaimana? Kata dia, kafir kok dikatakan saudaranya mukminin. Nah, kemudian Syekh membacakan ayat, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini nampaknya ingin membantah atau menjelaskan tentang siapa Muhammad al-Imam. Nah, apakah sama derajat dan kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Muhammad al-Imam tidak berilmu. Barakallahu fikum. Cukup sebagai wa'id, pemberi tausiah, nasihat umum. Kalau ilmu bukan kelasnya. Maka Syekh menegaskan, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Yang mengira Syiah sebagai saudara mukminin ini enggak punya ilmu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah. Qala as-sa'il, si penanya melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, tertulis di kop surat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Maka Syekh menyatakan hadza shadiq, benar, kita harus berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Nah, man humul ladzina ya'tasimuna bihablillah? Siapa orang-orang yang berpegang dengan tali agama Allah? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Naam. Wa yattabi'una an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi alladzina qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabatnya, yang Nabi telah mengatakan orang yang selamat adalah orang yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku. Nah, kemudian dilanjutkan oleh si penanya. Nah, wasiqatut ta'ayush, alhamdulillah al-qail innamal mu'minuna ikhwah. Poin berikutnya, dokumen itu mengatakan bahwa kaum mukminin adalah saudara. Bila syak, kata Syekh, kaum mukminin memang bersaudara. Hal haula mu'minun? Apakah kaum Syiah Rafidhah al-Huthi mu'minun? Subhanallah. Hal mimman yaqulu Allah ulaika mubarra'un kalladhi yaqulu? Orang-orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa tentang istri-istri Nabi, mereka adalah orang-orang suci yang telah dibersihkan namanya oleh Allah dari tuduhan zina kepada mereka, sama dengan orang-orang yang menuduh mereka sebagai pezina. Nah, kemudian Syekh melanjutkan. Nah, هذه الترهات الكلام صحيح لكن مع اهل الايمان. Ketika ditanya tentang isinya juga Syekh, mereka menyatakan nahnu muslimuna jami'an rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid ila akhirih. Kata Syekh, ini semua omong kosong, kata Syekh. Ya, barakallahu fikum. Memang benar ucapan ini, rabb kita satu, nabi kita satu, kitab satu, ini antar sesama mukminin. Namun antara mukminin dengan kufar ya tidak bisa, kata Syekh. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan sebenarnya mereka kaum Houthi dulu mereka itu hina, sedikit jumlahnya di negeri Yaman. Namun kata beliau, ketika umat Islam di negeri Yaman mulai melemah dan mereka telah mengabaikan hukum-hukum syariat, naam, di saat itu kaum Syiah menguat. Terkhusus ahli sunnah, dahulu di masa Syekh Mugbil, seorang diri Syekh memulai dakwah dari nol di negeri kaum Syiah Zaidiyah pada waktu itu. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup cepat. Naam, menjadi negeri Yaman Utara yang dahulunya bermadhab Syiah Zaidiyah menjadi mayoritasnya ahli sunnah. Di negeri selatan yang masyarakat umumnya adalah sufi dan pemerintahnya komunis pada waktu itu, menjadi kebanyakan mereka adalah ahli tauhid was sunnah dan pemerintahnya akhirnya pun berubah. Nah, bifadlillah, dengan sebab pertolongan Allah dan keutamaan Allah, kemudian yang kedua berkat perjuangan dakwah Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadihi. Dan di antara ciri-ciri dakwah Syekh Muqbil adalah Syekh memberi waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan sunnah dan membantah ahlul bid'ah dan hizbiyah. Di pelajaran-pelajaran beliau, beliau memberikan waktu rudud untuk membantah ahlul batil. Dan tidak malu-malu atau tidak segan-segan Syekh untuk menyebutkan nama-nama ahlul batil di majlisnya. Ternyata kebiasaan Syekh Muqbil yang seperti ini tidak diikuti oleh yang mengaku sebagai murid-muridnya. Malah menggembosi fitnah Abul Hasan, Muhammad Imam Al-Bura'i dan yang bersamanya. Menggembosi fatwa ulama dalam tahdzir terhadap Abul Hasan. Membela bahkan Abul Hasan. Di sini mulai kelemahan Ahli Sunnah. Di sini di persimpangan jalan mereka mengarah kepada penyimpangan. Sedikit demi sedikit. Fitnatul Hajuri juga demikian. Berkepanjangan gara-gara mereka pula. Nah, mereka menzalimi beberapa masyayikh seperti Syekh Hani dan yang bersamanya. Subhanallah, Allah datangkan fitnah berikutnya yaitu fitnatul Rafidah Al-Huthi. Sampai Muhammad Imam pun siap menandatangani perjanjian bersaudara dengan kaum Syiah Rafidah. Bahwasanya kita satu agama, satu Al-Quran, satu Nabi, satu musuh. Ya? Satu musuh katanya. Musuhnya Rafidah pada waktu itu siapa? Pemerintah Yaman. Jadi Muhammad Imam harus mengakui bersama bahwa pemerintah Yaman adalah musuhnya. Harus mengakui itu. Barakallahu fikum. Begitu juga musuh kaum Syiah Rafidah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman wa sahabatun Nabi alaihi salatu wasallam. Musuhnya Ali bin Abi Thalib juga sekaligus. Berarti Muhammad Imam harus mengakui bahwa musuh dia adalah Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Wa azwajin Nabi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kebatilan ini dikemas dengan syubhat, oh kami terpaksa menandatangani ini karena darurat. Tayyib ya ayyuhal nas, tidakkah kalian menyadari kadar kalian bahwa kalian itu belum sampai kepada marhalah ulama kibar? Tidaklah kalian menyadari dan tawadhu bahwa ini masalah besar, mestinya kamu wahai Muhammad al-Imam bertanya dulu kepada ulama. Toh ada kesempatan untuk telpon. Bilang telpon kepada Syekh Shalal Fauzan, telpon kepada Syekh Luhaidan, kepada Syekh Rabi'ul Madkhali, kepada Syekh Ubaidul Jabiri. Telpon, ya Syekh, kondisi Yaman yang seperti ini, saya ini dipaksa untuk menandatangani. Nah, yang isinya seperti ini Syekh. Minta bimbingan. Ini akibat menyelisihi ya, salah satu prinsip dasar, pondasi dasar salafiyah yaitu raddu umuril ummah ila ahliha, kepada yang berkompeten untuk menjawab. Ketika prinsip ini ditinggalkan, apa kata Ibnu Mas'ud? Halaku, binasa mereka. Barakallahu fikum. Dan semoga Muhammad al-Imam Abdurrahman al-Adani, Al-Wusabi, Al-Bura'i dan yang lainnya diberi taufik oleh Allah untuk taubat. Ya? Taubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, jangan taubat politik. Semoga diberi taufik untuk bertaubat-taubat khalisan lillah. Bukan taubat karena melihat kondisi sudah enggak mungkin. Ya? Melanjutkan, ya? Mempertahankan prinsipnya selama ini yang batil. Melihat umat sudah afwaja. Sampai sebagian masyarakat, sampai berita kepada kami sebagai masyarakat awam itu benci kepada Abdurrahman Al-Adani dan Muhammad Al-Imam gara-gara menggembosi jihad ini. Ya? Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Naam. Semoga Allah beri taufik untuk taubat, tapi jujur taubatnya, jangan taubat politikus. Ya? Semoga diberi taufik untuk taubat, taubatan sadiqah. Amin, Allahumma amin. Kemudian barakallahu fikum. Penanya melanjutkan. Maktub 'alaiha akhir syai' waqa 'alaiha as-sayyid Abdul Malik Al-Huthi wa Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Syekh tertulis di akhir dokumen itu tadi. Ya. bertanda tangan yang pertama As-Sayyid Abdul Malik Al-Houthi dan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Kata Syekh Al-Luhaidan, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kata Syekh, kata si penanya, tauqi'at wa kadha wa annahu ra'is ahli sunnah. Yakni ya Syekh, ini tanda tangan dari masing-masing pihak, dan sanya Muhammad Al-Imam dalam hal ini pimpinan ahli sunnah, karena disebutkan ini mewakili pondok-pondok pesantren ahli sunnah lainnya. Nah, man huwa ra'is, kata Syekh, siapa pemimpinnya dalam hal ini? Dijawab, Muhammad Al-Imam. Kadzib, kata Syekh, man huwa ra'is, nah, bukan dia pemimpin dalam hal ini. Nah, kadzib. Nah, penanya menyatakan Muhammad Al-Imam yumathil ahlas sunnah wa dzaka yumathil Houthiin. Ya Syekh, Muhammad Al-Imam bertanda tangan mewakili ahli sunnah dan yang satunya lagi mewakili Al-Houthiin. Idzan hum muttafiqun. Nah, berarti mereka sepakat, kata Syekh. Nah, kemudian dijawab dilanjutkan yang berikutnya. Dilanjutkan poin-poin al-wathiqah yang selanjutnya. Di antara yang disebutkan di sini oleh si penanya, isi al-wathiqah adalah wa'adam al-injirar wat-tasadum wal-iqtital au al-fitnah mahma kanat al-dhuruf wad-dawa'i wa hurriyatul fikr wat-thaqafah makfulatun lil-jami'. Sepakat Muhammad Al-Imam dengan Syiah untuk kita tidak terseret ya, dalam fitnah atau perselisihan atau berlawanan. Nah, apapun yang terjadi, nah, apapun motivasinya, nah, kita jangan sampai terjadi perselisihan antar kita. Nah, wa hurriyatul fikr, dan kebebasan berfikir, kebebasan berakidah dijamin untuk masing-masing. Belum lanjut Syekh menyatakan lahwa. Berhenti dulu, kata Syekh. Hurriyatul fikr, kebebasan berakidah, kebebasan berkeyakinan, disepakati. Yaqulun man baddala dinahu faqtulu. Hadha hurriyatul fikr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengganti agamanya, mengganti akidahnya, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah. Dulunya Muslim, sekarang menjadi Hindu. Dulunya Muslim, sekarang menjadi Kristen. Apa hukum Islam? Bebas, karena kebebasan berpikir. Nah, salah satu isi dari wathiqah itu adalah sepakat Muhammad Al-Imam dengan Syiah Rafidhah untuk kebebasan berpikir terjamin untuk semua pihak. Masya Allah. Jadi yang ini, kamu apa yakinnya tentang Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Loh kok kafir? Bebas ya, demokrasi. Nah, kalau kamu tentang istri Rasul Aisyah, oh Aisyah itu wanita pezina, bebas berpikir. Kamu apa keyakinannya tentang Al-Quran ini yang kami pegang 30 juz? Itu Al-Quran sudah hilang 2/3 dan sudah banyak yang berubah. Bebas berpikir, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kata Syekh, nam, bagaimana dengan hadis ini? Ini Syekh belum sedang sengaja mau membantah, langsung menjawab begini. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah hafizahullah ta'ala. Kemudian Syekh diantara isinya, at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da. Untuk berhenti dari ceramah-ceramah yang sifatnya provokatif, yang mengandung permusuhan dari kedua belah pihak. Jadi antum wahai sunni, jangan bicara tentang syiah, syiah itu kafir, syiah itu rafidah adalah oh dan seterusnya. Gak ada, gak boleh. Sepakat. Jadi Muhammad Al-Imam harus berhenti mengadakan perjanjian dengan syiah rafidah. Siapa syiah rafidah dalam urusan perjanjian? Kata Syekh Al-Luhaidan, awal syekh, ar-rafidah la yutak bihim bisyaih khawanah. Pertama, kata Syekh, kaum syiah rafidah tidak boleh dipercaya sedikit pun. Mereka itu pengkhianat. Mereka itu menganggap mubah perbuatan apapun yang bisa mencelakakan ahli sunnah. Nah, Kemudian Syekh melanjutkan, ya akhi hadza tikrar. Naam, kemudian beliau melanjutkan, man alladhi qama yahtal al-qura wal mudun. Ini jawaban terhadap poin wasiqah yang berikutnya, wa fi kullil majalat wal amal ala zar'i ruhil ikha wat ta'awun bainal jami' an tastamir amaliyat at-tawasul al-mubashir bainal janibaini limuwajahat ayya tari'in aw ayyi tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i. Isinya juga disampaikan kepada Syekh bahwa kita menghentikan segala bentuk ceramah dengan berbagai media, dan kita berusaha untuk dengan berbagai media tadi menanamkan ruh persaudaraan dan ta'awun antar kita, dan agar upaya ini terus berlanjut secara langsung antara kita, yakni dengan Syiah Rafidhah, nah, dalam menghadapi segala peristiwa dan segala muskilah, segala sikap, baik sikap pribadi ataupun yang lainnya yang berusaha merusak hubungan ini tadi. Masya Allah. Ini kalau dipraktekkan berarti besok datang orang-orang Syiah ya dengan imamahnya ke pondok Ma'bar, ha? Ahlan wa sahlan, hayyakumullah. Nah, besok lusa juga demikian. Nah, orang Syiah lagi datang ke pondok, mana lagi? Nah, disambut lagi oleh ahli sunnah dengan pelukan-pelukan hangat, jamuan dan yang lainnya. Wah, indah, luar biasa. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian Syekh Luhaidan menyatakan, man alladhi qama yahtal al-qura wal mudun. Mereka berjanji sekarang mengatakan kita harus sepakat mengkondusifkan keadaan, jangan ada ceramah khutbah yang sifatnya provokatif menimbulkan permusuhan di antara kita. Kata Syekh Luhaidan, siapa yang pertama kali memulai menyerang dan menguasai desa-desa dan kota-kota di Yaman? Siapa yang mulai? Bahkan mungkin kita katakan lagi ya, bahkan di saat tanda tangan ini dilakukan ya, Syiah Rafidhah terus melakukan penyerangan-penyerangan, bahkan sebagiannya lewat Ma'bar dengan tank-tanknya. Nah, ya subhanallah, ya subhanallah, kaifa dhahabal jahlu bi sahibi, bagaimana kebodohan itu menggiring pelakunya kepada kehancuran seperti ini, dan bagaimana hawa nafsu membikin pemiliknya bodoh, tidak bisa membaca realita apalagi mau mengerti hukum agama. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian si penanya melanjutkan bahwa di situ ada menteri pertahanan pemerintah yang menyeru kepada jihad. Nah, maka Syekh menjawab tentang menteri pertahanan ini, hadza rajul muwaffaq. Nah, diulangi lagi, hadza ar-rajul muwaffaq. Ini orang telah diberi taufik oleh Allah dengan seruan dan kebijakannya untuk berjihad melawan Al-Houthi. Berbeda ternyata penilaian kibar ulama dengan As-Sighar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian si penanya menyatakan setelah itu, Syekhna al-an talabat al-ilm hunak, yakni di Yaman, inqasamu fi hadar rajul. Nah, ya Syekh, di negeri kami di Yaman, di sana mereka berselisih dalam menyikapi orang ini, yakni Muhammad al-Imam. Nah, alladhi waqa'a hadhi ala hadhihi al-wathiqah, yang menandatangani perjanjian ini. Kata Syekh, ya akhi, hadha hal huwa awwal wahidin yadhillu? Allahu yaqul wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Wahai saudaraku, kata Syekh, apakah orang ini adalah orang pertama yang tersesat? Hah? Kemudian Syekh membacakan ayat, berapa banyak manusia ini yang tidak mau beriman walaupun engkau berusaha untuk agar dia mereka beriman. Dan kata Syekh, hadza ar-rajul yang tanda tangan ini siapa? Muhammad Al-Imam bukan orang pertama yang yadillu, yang tersesat. Barakallahu fikum. Dan tentunya juga bukan orang terakhir. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh ditanya berikutnya tentang ucapan Muhammad Al-Imam, naam, bahwa kita tidak akan berperang kecuali bersama seorang nabi yang diutus. Nah, kata Syekh, penanya menyatakan hunaka ba'dul ulama raddu alaihi nanshur kalamahum mithl asy-syekh Rabi wa ghairihi asy-syekh Ubaid. Ya Syekh, di situ ada beberapa ulama yang sudah membantah orang ini tadi. Nah, membantah Muhammad Al-Imam. Apakah boleh kami menyebarkan fatwa para ulama tersebut seperti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid? Unsyur kalamahum. Sebarkan fatwa Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Nah, amila man yansur haula ar-rafidah. Hada la yashukku fi dalalihi. Orang yang menolong, membantu kaum Syiah Rafidah, ini tidak diragukan lagi tentang kesesatannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh membacakan ayat Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kalian dapati ya suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, namun pada kenyataannya mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah, na'am. Si penanya melanjutkan, aidan min maqalat hadzal syekh. Ya Syekh, di antara fatwa atau ucapan orang ini, syekh ini, yaqul nahnu la nuqatil ahadan minal muslimin illa idza bu'itha nabiyyun. Idza bu'itha nabiy wa qala lana qatilu aw wa qala lana qatilu haula al muslimin. Nah, ya Syekh, di antara ucapan Muhammad Al-Imam ini tadi adalah bahwa kita tidak akan memerangi seorang pun dari kalangan muslimin kecuali diutus seorang nabi dan mengatakan atau memerintahkan kepada kita, peranglah, perangilah mereka, itu orang-orang muslimin. Kenapa Muhammad Al-Imam mengatakan demikian? Karena dia berkeyakinan bahwa Syiah Rafidhul Houthi muslimun. Sehingga memerangi mereka dalam keadaan kita mempertahankan diri negeri kita, ya, itu sama dengan memerangi muslimin dalam akidahnya Muhammad Al-Imam. Nah, demikian fatwa Syekh Al-Allamah Shalih Al-Luhaidan hafizahullahu ta'ala. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, apakah sudah ada di antara kita yang meminta izin kepada Walil Umar amr kita untuk berangkat jihad ke Yaman? Nah, saya yakin belum ada. Cuma tanda-tanda sudah mengarah ke sana, bahwa pemerintah Indonesia meminta seluruh warga Indonesia yang ada di Yaman untuk pulang. Sekali lagi, pemerintah Indonesia meminta kepada seluruh warga Indonesia yang ada di Yaman untuk pulang. Bahkan pemerintah Indonesia menyiapkan evakuasi gratis. Maka saya katakan kepada seluruh muslimin, terkhusus ahli sunnah salafin, untuk taat kepada waliul amr, ya, untuk taat kepada waliul amr, mengatakan sami'na wa ata'na dan langsung berkemas-kemas untuk pulang. Ini suatu dalam rangka talabul ilmi, sabar, taat kepada waliul amr. Menuntut ilmu bisa dilakukan di Indonesia dengan berbagai media. Barakallahu fikum. Apalagi masyayikh juga menasihatin, ulama menasihatin untuk tidak masuk ke Yaman. Sudah tadi disampaikan, Syekh Hani ditanya, bolehkah kita ikut membantu antum untuk berjihad melawan Syiah? Jangan, jangan, jangan. Kita terikat dengan dua hal. Satu, presiden kita Yaman tidak mengizinkan. Kedua, pemerintah kalian juga tidak mengizinkan. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang ketangkep berangkat ke Yaman, kemudian diisukan oleh media massa, televisi, surat kabar, internet dan yang lainnya, wah itu ada salafi yang ketangkap berangkat ke Yaman, ketahui dia bukan salafi. Ya, dia bukan salafi. Kalau berangkat ke Yaman tanpa persetujuan dan ridho pemerintah, ketahui dia bukan salafi. Ya. Barakallahu fikum. Dan kami mengucapkan ini bukan karena mencari pujian manusia atau takut kena tindakan hukum, tidak, sama sekali. Walhamdulillah. Kami mengucapkan ini murni karena keyakinan akidah kami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para salaf dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulamanya. Barakallah. Dan tidak akan berubah sikap kami ini apapun warna politik yang ada. Tidak sama dengan tokoh-tokoh agama, maaf-maaf saja, yang fatwanya bisa berubah sesuai dengan warna politik yang berkuasa. Ahli sunnah tidak demikian. Dan dalam kesempatan ini perlu diingatkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam salah satu faedah yang saya dapatkan dari fadilat Syekhina Al-Allam Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madkhali di kediaman beliau, di kamar beliau sepekan yang lalu kurang lebih, beliau membacakan kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa kata beliau, wa aslul bala'i fil ardi ar-rafidatu wa man indawa ilaihim. Kalimat ini diulang-ulang oleh Syekh. Nah, dan ternyata kalimat ini pernah dibaca oleh Syekh hampir 40 tahun yang lalu, ya. Dan beliau tulis di cover bagian depan bahwa Syekhul Islam pada halaman 200 atau 300 sekian mengatakan demikian. Subhanallah. Nah, Syekh sudah membaca Minhajus Sunnah. Nah, lembaran demi lembaran dan sudah dicatat oleh Syekh. Hafizallahu taala. Jadi kalau kita dengar nama-nama besar ini, jangan mengkiaskan mereka dengan diri kita atau kita dengan mereka. Faham ya ikhwan? Barakallahu fikum. Lah, dalam kesempatan itu Syekh menyampaikan bahwa langsung Syekh menyambungkan kalimat Syekhul Islam ini. Apa maknanya? Bahwa sumber fitnah dan musibah di muka bumi ini adalah kaum Syiah Rafidhah dan kelompok-kelompok yang berafiliasi kepadanya. Langsung Syekh ingat peristiwa Al-Wathiqah. Ya. Peristiwa Muhammad al-Imam menandatangani wathiqah. Ya subhanallah, ya Muhammad al-Imam, semoga Allah berikan taufik kepada Anda untuk bertaubat. Nah, ya Abdurrahman al-Adani, sebagaimana pula kami memohon itu untuk diri kami, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda untuk bertaubat dan kembali kepada manhaj yang benar, baik dalam masalah Houthi dan pemberontak Syiah Rafidhah ini ataupun dalam urusan manhaj yang lainnya yang selama ini kalian goncang. Nah, perlu diketahui bahwa di antara alladzina yanzawuna ila Syiah Rafidhah adalah al-ikhwanul muslimun. Al-ikhwanul muslimin adalah kelompok yang berafiliasi, bergabung, berkawan, saling tolong-menolong dengan Syiah Rafidhah. Sekarang ini pun kaum ikhwanul muslimin di Mesir berdemo mendukung Syiah Houthi. Barakallahu fikum. Berdemo menentang penyerangan Saudi Arabia terhadap Syiah Rafidhah di Yaman dan mengatakan dukungannya. Kita teringat pada peristiwa revolusi Khomeini yang juga di Indonesia ini banyak orang yang ikut-ikutan dari beberapa kelompok-kelompok pergerakan dan tokoh-tokoh agama karena kebodohannya. Tidak tahu apa itu Syiah dan siapa Khomeini karena tidak belajar agama. Semua yang berteriak Allahu Akbar dan meneriakkan perang terhadap Amerika, dia adalah ahlul haq dan dia adalah mujahid. Tidak melihat apa prinsipnya, apa ideologinya. Ikhwani fiddin, pada peristiwa revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini, al-ikhwanul muslimin sebagai kelompok pertama yang memberikan dukungannya terhadap Khomeini. Dan Khomeini dinyatakan sebagai imamul muslimin. Barakallahu fikum. Dan sekarang ini ikhwanul muslimin di beberapa tempat terkhusus di Mesir terang-terangan berdemo mendukung Houthi, ya, dan mencerca para mujahidin ahlu tauhid. Nah, maka sangat benar Syekh Ubay Al-Jabiri ketika pada awal-awal bulan Syawal menyatakan tentang Muhammad al-Imam, mubtadi'un dalun ikhwani. Sadarkah kalian wahai talabatul ilm, ada sebagian talabatul ilm yang dulu belajar bersama kita di sini, intabi ya ikhwan dari fitan, jangan ada yang terkena penyakit al-ghurur, ghurur, merasa dirinya sudah lebih. Belajar bersama kita di sini. Ketika fatwa Syekh Ubaid keluar, dia menyatakan ini Syekh Ubaid musta'jil. Ya saghir, man anta? Semoga saudara kita ini diberi taufik untuk bertaubat. Setelah diberi nasihat tentunya beberapa waktu yang lalu, ana berharap dia bertaubat, tetapi ini semua pelajaran ya talabatul ilm. Antum wa ana wa antum jami'an. Hati-hati dari sifat ghurur. Mulai sifat meremehkan saudaranya. Berlanjut akan meremehkan asatidahnya. Berlanjut akan meremehkan masyayikhnya. Ada yang arogan meremehkan, ya, terang-terangan, ada yang dikemas dengan kemasan senyum dan seolah-olah tenang dan bijak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan, bagaimana sikap orang-orang Indonesia yang sekarang masih berada di Yaman? Apakah mereka wajib ikut berperang? La. Para ulama pun meminta kepada mereka untuk tidak ikut dalam berperang. Maka sikap ahli sunnah adalah pulang ke negerinya, ke Indonesia segera. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Sebelumnya ana kembali mengingatkan. Nah, ketika ada kajian seperti ini, ya, ana melihat antum banyak sekali yang hadir. Namun ketika itu kajian-kajian kitab, akidah, fikih, Al-Quran, ya, sedikit sekali antum. Barakallahu fikum. Dan ana sering mengatakan bahwa talabul ilmi yang hakiki, yang benar-benar sebagai bentuk pembangunan pondasi akidah kita, iman dan ibadah, akhlak kita, adalah durus yang tiap hari disampaikan oleh asatidah. Asatidah yang ada di ma'had, ustadzuna al-ustadz Raifi, ustadzuna al-ustadz Hamzah, ustadzuna al-ustadz Alfian, ustadzuna al-ustadz Ibrahim, ustadz Arif, dan beberapa asatidah lain yang belum sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Itu durus penting. Baik itu pelajaran thulut salatatul usul, kitabut tauhid, umdatul ahkam, tilawatul Quran yang diajarkan oleh Ustaz Ulum ataupun yang lainnya, itu adalah ilmu. Kalau antum tidak bersyukur, ana khawatir itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan ana tegaskan kepada antum, jangan jadi orang yang gampang meremehkan orang. Barakallahu fikum. Wallahi kalau ana punya kesempatan untuk hadir di durus asatidah tadi yang ana sebutkan, ana akan hadir untuk mendapatkan faedah ilmu. Demi Allah, dalam khutbah Jum'ah asatidah yang khutbah, ana secara pribadi mendapatkan sekian ilmu yang selama ini saya tidak tahu. Dalam khutbah Jum'ah, berapa kali ana mengisi kajian di beberapa kota, isinya adalah khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh seorang ustaz di mimbar ini. Ana enggak punya ilmu, mendengar khutbah itu, kemudian ana pelajari di rumah, baru ana sampaikan. Maka ana ingatkan kepada ikhwan yang jujur dalam talabul ilmi. Antum yang sebagiannya ingin dekat dengan ma'had, ingin tinggal punya rumah di sini agar bisa belajar, ta'lim, antum dan istri antum, ketika sudah ada di sini, sebagian antum mutakasilun, malas, meremehkan sebagian pelajaran. Padahal masya Allah di masjid ini ataupun di luar masjid ini, di rumah-rumah ada durus. Dan ana tahu sebagian antum ini masih sangat-sangat-sangat membutuhkan. Tapi ada yang pilih-pilih ustaz. Dia tidak sadar bahwa dia lebih rendah jauh di bawah ustaz tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka ana ingatkan sekali lagi, kajian LKI Bahari Ahad ini sudah ana ingatkan mungkin sebulan yang lalu. Tapi ana belum melihat adanya perubahan yang signifikan. Nah, ana berharap setelah ini antum mensyukuri nikmat ini. Banyak ikhwan kita salafi di berbagai daerah memanggil-manggil asatidah, harus mendatangkan daurah dengan biaya yang besar. Itu pun baru 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ada yang meminta kajian via telepon. Masakin, kesian. Wantum masya Allah gratis. Belajar, tinggal datang mencatat dengan baik. Nah, kalau pelajaran seperti ini antum sulit mencatat, enggak ada kitabnya. Tapi yang diajarkan oleh ustaz-ustaz tersebut ada kitabnya. Antum bisa memilikinya dan membaca dengan dibimbing oleh ustaz tersebut. Syukuri, barakallahu fikum, syukuri. Ini nasihat, semoga Allah memberikan kepada ana dan antum semuanya taufik, dan Allah ampuni dosa-dosa ana dan antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.